Selamat malam semuanya. Yang di sebelah kanan kita boleh goyang bareng semua ya. New Monata. Thank you. Ayu Monata, someone special bus.